أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa ta'lim kembali di tempat ini. Masih dengan pembahasan yang sama tentang janaiz, penyelenggaraan kepengurusan jenazah. Sampai pada pembahasan tentang tata cara membawa jenazah dan memakamkannya. Setelah kita lewati pembahasan demi pembahasan sampai pada tentang dilarangnya wanita yang mengiringi jenazah ke kuburan. Qala Syekh Shalal Fauzan wa yuhramu khurujun nisa'i ma'al janaiz. Dan diharamkan keluarnya para wanita ikut serta mengiringi jenazah ke kuburan. Di mana hal ini kalau di negeri kita banyak sekali yang langgarnya. Ya. Apakah itu istrinya yang ikut, kadang-kadang putrinya, cucunya, saudarinya. Yang tidak sedikit kita dapati mereka histeris. Kadang-kadang pingsan, kadang-kadang ya teriak-teriak. Karena berbagai macam. Maka hal itu semuanya dilarang dalam agama kita. Maka dilaranglah wanita mengiringi jenazah ke kuburan. Pertanyaannya bagaimana bolehkah bagi wanita ziarah kubur? Nanti akan kita sampaikan insyaAllah. Di hadithi Ummi Atiyah. Sesuai dengan hadith Ummi Atiyah. Nuhina anittiba'il jenaiz. Kita dilarang oleh Nabi SAW. Yani kami para wanita. Ummu Atiyah seorang sahabiyah yang alimah, yang memiliki ilmu di kalangan para sahabiyah-sahabiyah yang ada. Beliau menceritakan nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat. Kami dilarang para wanita anittiba'il janaiz, untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim juga dalam sahihnya. Walam takun nisa yakhrujna mal janaiz ala ahdi Rasulullah alaihi wasallam. Dan tidak ada para wanita di zaman Rasul alaihi wasallam mereka ikut serta mengiringi jenazah, mengiringi mayit ketika diusung ke kuburan. Itu lam yakun, tidak pernah terjadi hal itu. Fatashyi'ul janaiz khasun birrijal. Maka dengan ini mengiringi jenazah ke kuburan ini khusus bagi kaum pria saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama kita hukum asal semua peribadatan pria dan wanita sama. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang namanya nisa syiqaqur rajul atau rijal. Wanita itu adalah belahan dari laki-laki. Maknanya apapun yang diwajibkan kepada laki-laki, hukum asalnya juga diwajibkan kepada kaum wanita. Itu hukum asalnya. Illa kecuali ada pengkhususan-pengkhususan yang itu hanya untuk laki-laki saja. Tidak boleh bagi kaum wanita. Atau itu khusus bagi wanita saja. Dan tidak boleh bagi kaum laki-laki. Ketika ada khusus-khusus seperti itu, maka dikhususkan. Tidak boleh pria memakai baju wanita. Tidak boleh pula wanita memakai baju laki-laki. La'anallahu al-mutarajjilati minan nisa'. Allah melaknat mutarajjilat, yakni kelak-kelakian, namun dia dari kalangan wanita. Wanita tetapi menyerupai laki-laki. Dan demikian pula orang-orang yang khunsa, ya, laki-laki tetapi ke perempuan-perempuanan. Itu dilaknat. Apalagi ganti kelamin. Nah, ini lebih dikutuk lagi dan itu merubah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan apa? Transgender apa ya Pak? Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Termasuk di antara khususiyah bagi kaum pria adalah dalam hal yang kita baca. Membawa jenazah dan mengiringinya, mengantarnya sampai ke pemakaman. Itu khusus bagi kaum pria. Wanita dilarang untuk mengikutinya. Alasan yang sudah kita baca dari Syekh dikarenakan wanita ini jiwanya lemah. Sehingga sangat memungkinkan ketika melihat keluarganya dimasukkan ke liang kubur, kemudian timbul histeris, menjerit. Saya pernah melihat kejadian itu dan itu betul-betul haram. Tetapi itulah manusia. Kita mengiringi jenazah salah seorang di antara tetangga kita, awamun nas, cucunya baru datang dari Jogja kalau enggak salah waktu itu, buru ke kuburan sambil nangis-nangis. Begitu mayat sudah masuk kuburan, gembor dia. Ngerti gembor Pak? Bukan gembor untuk nyirami bunga Pak. Itu lain lagi. Nangis-nangis, histeris. Itu namanya niyahah. Dia berdosa besar, tetapi dianggap oleh orang ini cucu yang paling berbakti. Karena dia menangis di atas kuburan. La haula wala quwwata illa billah. Jahil, tidak mengerti ilmu. Masyarakatnya pun ternyuh dan menganggap itu hal yang baik. Nah, itu haram hukumnya. Nabi menyebutkan, innal mayyita mu'adzabun bibuqai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu akan tersiksa dia dengan tangisan keluarganya. Tidak boleh. Bagaimana tersakitinya? Wallahu alam itu. Umur ghaib itu perkara alam ghaib. Tetapi kita meyakini. Sebagaimana mengatakan itu termasuk dari bentuk ketidakrelaan meninggalnya salah satu keluarganya. Dibujukkan dengan apa? Nangis-nangis. Malah dianggap di kalangan manusia itu sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan. Rasa penyesalan yang besar kenapa orang ini mati dan sebagainya. Ditangisi. Itu niyaha. Beberapa orang saya membayari wong kon pada nangis. Supaya bahwa orang ini adalah berarti orang yang dimuliakan, dihormati. Nah, ada tim niyaha. Tim nangis. Na'udzubillah min dzalik, itu hukumnya haram dalam agama kita. Menangis sebagai kaum muslimin termasuk dari niyahah. Kecuali menangisnya hanyalah sekedar terseguk saja dan tidak mengeluarkan suara. Ya, bahasa kitanya gitu aja. Tidak nangis. Nah, Nabi SAW ketika putra beliau meninggal dunia, Ibrahim, di pangkuan Rasulullah SAW, belum matanya berlinangan. Namanya kematian anak. Dia sedih Pak. Jangan diwujudkan dengan malah guyung-guyung atau deket. Anakku mati guyung. Pak. Itu menyalahi fitrah. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya. Mahada ya Rasulullah. Apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Rasul mengatakan, al-qulubu tahzanu wal-uyunu tadma'u wa la naqulu illa ma radiya rabbu. Rasul mengatakan, hati kami menangis atau hati kami bersedih, al-qulub jamak dari qalbun, al-qulub tahzanu, hati-hati kami bersedih dengan meninggalmu wahai putraku. Wal uyun tadma'u, uyun yakni mata, tadma'u berlinangan. Tahu berlinangan Pak? berkaca-kaca, yakni keluar air matanya. Tetapi lisan kami tidak mengatakan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak sampai mengulangkan suara. Tidak ada al-jazaa' di sana. Perbedakan diperhatikan al-hazan itu sedih. Kalau al-jazaa' itu sedih dengan diwujudkan secara apa? Lahiriah, menangis dan menjerit atau guling-guling, ya. Kemudian memukul-mukul pipi sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya. Atau merobek rah baju atau jambak-jambak rambut atau membantingi piring, mungkin susu pak, nangis dan sebagainya, kalut, itu semuanya nggak boleh. Kalau hanya sedih berlinangan mata, berlinangan air mata, maka itu yang diperbolehkan. Bisa dipahami hadirin. Nah ini termasuk dari niyahah. Niyahah itu dosa besar. Nabi kita Rasulullah SAW beliau menyatakan arba'un fikum la yatrukunahunna au kama qala billahi subhanahu wa ta'ala arba'un atau arba'atun min amr jahiliyah la tatrukunahunna au kama qala billahi subhanahu wa ta'ala. Ada empat perkara jahiliyah. Ini dosa jahiliyah yang kalian dari umat Islam tidak akan meninggalkannya. Maknanya akan ada di antara kalian yang melakukannya. Empat ini. Yang pertama, at-ta'nu fi nasab. Mencela keturunan nasab. Yang kedua, al-fakhr bil ahsab. Sombong karena jalur keturunan. Ya. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Meminta air, meminta hujan kepada bintang. Dan yang keempat, niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah meratapi. Meratapi itu bisa berbentuk menjerit, ya, darbul hudud, wasyakul jiyub, memukul pipi, merobek rah, saku, merobek baju, atau rambut, atau yang lainnya. Menunjukkan ketidakridhaan. Termasuk dari niyahah adalah apa? Zikru mahasiniha. Menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk niyahah. Nah, orang yang berbuat niyahah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Adabnya, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang yang berbuat niyahah, maka dia nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan tubuhnya terbelit oleh baja yang cair dan tubuhnya penuh dengan nanah dan luka yang menganga yang sangat bau sekali. Jadi dia dicelupkan ke dalam nuhasul mudzab, disebutkan nuhasul mudzab oleh Imam Ibn Abbas. Dir'un min jarab, badannya penuh dengan kudis, koreng, nanah, busuk. Dalam keadaan seperti itu dimasukkan ke dalam nuhasul mudzab. Nuhas ini bisa bermakna tembaga atau besi baja yang dalam keadaan mencair bergulak, bluduk-bluduk merah seperti itu. Hah? Dimasukkan dia ke dalamnya sampai tertutup ubun-ubunnya, masuk kemudian dintaskan dalam keadaan tubuhnya terbelit oleh baja yang sedang mencair itu. Itu azab bagi orang yang berbuat apa? Niyahah. Karena itu bagi para wanita hendaknya diamankan, dikondisikan, dinasihati, jangan menangis. Di samping mayit ini tersakiti dengan tangisan keluarganya dan kita sebutkan dalilnya. Juga ini perbuatan dosa besar disebut dengan apa? Niyahah. Bisa dipahami hadirin? Nah, bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita? Kalau ini tadi yang kita sebut apa? Mengiringi jenazah. Beda halnya dengan ziarah kubur. Ziarah kubur kaum muslimin ada beberapa pembahasan. Yang pertama, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ziarah kepada saudaranya yang meninggal dunia. Ini menunjukkan Aisyah ziarah kubur. Disebutkan panjang lebar dalam kitab Fathul Majid tentang hal ini. Juga di zaman Nabi, ketika beliau rombongan dengan para sahabat, mendapati seorang wanita yang sedang di kuburan. Marana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati seorang wanita, imratun tab'inda qabri walidiha aw kama qala. Ada seorang wanita yang sedang duduk di samping kuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Perempuan ini ziarah ada di samping kuburan tersebut. Maka Rasul mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai wanita. Dan bersabarlah engkau akan musibah ini. Wanita itu mengatakan kepada Rasul, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku. Engkau itu tidak terkena musibah yang sedang menimpaku. Bahasa kitanya, sabar, sabar. Ya kuat sabar. Tidak terkena musibah, aku kan. Wah, begitulah kalau bahasa kitanya. Walam ta'rifu. Wanita ini tidak mengenali kalau bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu. Fatat baban nabi. Maka dia pun wanita ini setelah diberitahukan bahwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun kemudian beranjak menuju ke rumahnya Nabi. Kemudian menyampaikan maaf kepada Nabi. Inilah ma'rifuka, aku tadi tidak mengetahui kalau engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedih, tidak melihat siapa yang ngomong, seperti itu dia mengucapkannya. Maka Rasul mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dituntut dari semenjak pukulan pertama kali. Begitu anakmu meninggal, engkau langsung sabar. Itu yang dituntut dalam agama kita. Bahkan sebelum meninggal, melihat tanda-tanda anaknya mau meninggal, langsung. Harus sabar. Harus sabar. Rasul memberitahukan kepada Fa'a, kepada Zainab, tatkala putranya Zainab meninggal dunia, lillahi ma'ata walillahi ma'aghab. Milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu, dan milik Allah juga apa yang Allah ambil darimu. Sehingga ini legowo dan menghadapi problem-problem yang seperti itu. Di sini diambil sebuah faedah. Syekh Ibn Al-Fayyim mengatakan dalam syarah hadis ini. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin. Syekh mengatakan ini dalil. Nabi tidak mengingkari wanita ziarah kubur. Marrat bimra'atin tabi' inda qabrin. Hadis ini berkaitan dengan rombongan Nabi melewati kuburan dan didapati seorang wanita sedang menangis di samping kubur. Para ulama kemudian menyebutkan secara rinci, jikalau wanita itu ziarah kuburnya sesekali, itu tidak mengapa dengan dalil Aisyah dan wanita tadi. Tetapi yang dilarang adalah seorang wanita yang sering ziarah kubur. Rasul mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para zawarat dengan wazan fa'alat. Artinya, orang yang sering melakukan ziarah kubur. Sering melakukan ziarah kubur. Dari kalangan para wanita. Itu yang dilaknat. Bisa dipahami hadirin? Sehingga mengiringi jenazah tidak boleh. Tetapi kalau ziarah kubur sesekali boleh. Tetapi kalau sering kali, maka ini dilaknat. Tidak diperbolehkan. Hikmahnya bagaimana kaum muslimin? Hikmahnya adalah kalau ziarah kubur itu ada manfaatnya. Ya, zuru kuntu nahaitukum. Nabi menyebutkan tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Fazuru hal'an. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Disebutkan hadis ini dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Mengapa Nabi dulu melarang ziarah kubur? Jawabannya adalah karena dulu model ziarah kuburnya kaum musyrikin jahiliyah adalah ziarah kubur yang mengandungi kesyirikan. Yang mau minta-minta dan memohon-mohon kepada si mayit. Yang dikuburkan di kuburan tersebut diagungkan, dimuliakan. Maka Rasulullah SAW melarang ziarah kubur yang semisal itu. Sampai para sahabat mapan tauhidnya, mapan imannya, faham tentang syirik, faham tentang kewajiban bertauhid, dan mengerti tentang ziarah kubur yang syar'i, maka diperbolehkan. Ini. Maka diapakan? Diperbolehkan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Para ulama menyebutkan ziarah kubur itu terbagi menjadi tiga. Sekalian kita sebutkan supaya kita ingat kembali, murojaah. Mengulas kembali, dan ini sudah berulang kali kami sampaikan. Terkhusus dalam penjelasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Yang sudah kita alhamdulillah selesai dalam membacanya, walaupun tidak sempurna. Tapi semua bab selesai, cuman Fathul Majidnya tidak dibaca secara sempurna. Hanya diambil ukilan-ukilan saja. Ziarah kubur yang qasimillah thalath. Ziarah kubur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ziarah kubur yang syar'i. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat. Tujuannya apa? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Ucapannya, assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk kuburan. Minal muslimin wal muslimat. Atau minal mu'minin wal mu'minat. Ya. Nas'alullah lana walakum. Al-afa wal-afi. Kami memohon untuk kami dan untuk kalian kepada Allah keselamatan dan ampunannya. Wa inna insyaAllah bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaAllah tidak akan lama lagi akan bersama kalian juga sebagai ahlul kubur. Tidak lama lagi. Gimana pak? Orang attack 1 tahun pak. Niki pun setengah abad, ada yang lebih. Naik antek 1 tahun, waduh, jangan repot pak. Yang repot akan putu. Maka hadirin kaum muslimin, kita tidak tahu ajalnya kapan, tetapi semua yang akan datang itu dekat. Sebutkan kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Adapun sesuatu yang sudah berlalu itu jauh, karena kita tidak akan mungkin ketemu lagi. Tetapi yang akan datang itu adalah apa? Dekat. Kullu atin qarib. Ziarah kubur syar'i ada ini. Yang pertama mendoakan. Yang kedua tudzakirukumul akhirah. Mengingatkan tentang akhirat. Zuru al-kubur. Berziarlah kalian kepada kuburan. Manfaatnya apa? Tudzakirukumul akhir. Ingatkan kematian, ingatkan alam kubur, ingatkan alam akhirat. Ini hikmah yang kedua dari ziarah kubur. Kalau cuma ini saja, boleh. Dan disyariatkan bahkan, diperintahkan bahkan. Tandanya apa, Pak? Orang pala pilih kuburan. Nek wis pala pilih kuburan, ini tanda tanya. Yang dadak mengana kuburan di. Oh iya, kenapa nih? Kuburannya manjur. Jamulah manjur. Herbal, temulawak, cahe. Ini kuburan manjur. Iya, kalau berdoa di situ, akan mudah terkabulkan. Nah, ini dia. Letak syiriknya. Nah, sehingga masuk pada pembagian yang kedua. Ziarah kubur yang syirki. Ziarah kubur yang syirik. Karena mengandung unsur kesyirikan. Syiriknya tangkas sembilan kismin. Terbagi menjadi dua. Bisa ziarah kubur syiriknya syirik ashar. Bisa ziarah kubur syiriknya syirik akbar. Bedanya di mana ziarah kubur yang syirik ashar. Menjadikan ziarah kubur ke tempat tertentu yang diagungkan. Dia memilih kuburan tertentu yang sudah terdengar kesohorannya, dijadikan sebagai wasilah. Apa bahasa kita ini wasilah? Perantara. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoanya kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah. Tetapi berdoanya itu di depan kuburan tertentu. Dan dia menjadikannya sebagai wasilah. Dengan pengertian, orang yang mati di tempat ini orang soleh. Dia sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sampingnya. Sehingga saya minta bantuan kepada orang soleh ini. Tolong sampaikan kepada Allah dan cepat dikabulkan. Ya. Penggambarannya seperti halnya meminta kepada seorang raja. Kalau langsung kepada raja, gak bisa. Tapi ke tangan kanannya, nah nanti tangan kanannya nyampaikan kepada raja. Kan lebih cepat, Mbok, daripada langsung, ya, malah gak pernah nyampe. Ini syubhatnya mereka. Seharusnya teman sih langsung mau raja. Seharusnya kan melalui tahapan, penjaga satpamnya ini, sampai baru ke raja. Nah itu menghormati raja. Nah langsung, Pak Raja, tolong saya beri, sembrono. Sehingga kalau kamu langsung berdoa kepada Allah, sembrono kamu itu siapa? Penuh dengan dosa. Jangan, ya Allah, malu. Harus melalui orang yang soleh, yang sudah mati. Ini syubhat. Benar, mohon maaf, singkat sendiri. Ini namanya syubhat. Kerancuan. Yang membuat orang itu bingung dalam menghukuminya. Sisi lain katanya dingman dan kayak benar ya. Sisi lain ding, lucu teman. Disamakan Allah dengan raja. Jawabannya ayat Al-Quran. Allah berfirman. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku. Langsung kepada Allah. Aku akan mengabulkan doa kalian. Tanpa perantara. Jika kita menjadikannya simait ini sebagai perantara dalam doa kita. Ini namanya syirik ashar. Karena dia tidak meminta kepada si mayit. Tapi syirik itu. Letak syiriknya di sebelah mana? Letak syiriknya dia tetap memiliki apa? I'tiqad si mayit ini walaupun sudah mati. Dia memiliki andil. Dalam nasib. Yang akan dia minta. Dalam perubahan nasibnya. Dalam perubahan rezekinya. Orang ini punya andil. Itu letak syiriknya. Padahal orang sudah mati. Di alam kubur. Hah? Bisa jadi yang dia sangka ini soleh. Dulunya adalah ahlul maksiat. Bisa orang yang soleh padahal dia ahlul bid'ah. Sedang mendapatkan azab di alam kuburnya. Kalau seandainya bisa dialog. Mas, aku lagi digebuki. Malah dijaluki. Ini kebalik. Orang yang mati tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Tetapi orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Ini pembahasan khusus dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Bab khusus. Hal al-mayitu muntafi'un bil hayyi? Apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Panjang lebar. Ya, tinggi rendah kanan kiri Pak pembahasannya beberapa lembar dalam kitab tersebut. Seingat saya dulu pernah tahun berapa entah di Masjid Agung dibahas. Masih ingat berapa? Tahun berapa saya juga lupa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Yang syirik akbar bagaimana? Ini tidak mengapa melenceng dari pembahasan? Enggak apa-apa lah Pak ya, ini tambahan pelajaran. Yang syirik akbar adalah langsung berdoa kepada si mayit yang dikuburkan di situ. Langsung minta. Langsung memohon. Mbah, tolong aku, Mbah. Aku lagi repot, utangku akeh. Rezeki seret, bojoku njaluk pegat. Nangis di situ. Wah. Jabatannya dicopot. Aduh, sedih. Mbah, tolong, Mbah. Tolong, lah ini syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Sebagaimana yang sering kami sampaikan. Film Aladdin. Gosok 3 kali. Ya. keluarganya, itu syirik akbar, Pak. Nah, karena apa? Jin menawarkan bantuan dan dia sebutkan itu. Dan meyakini jin itu yang memberikan pengabulan doa. Ini syirik apa? Akbar. Disangka Aladdin itu film Islam. Padahal itu film yang mengajarkan apa? Kesyirikan. Sehingga jangan punya pikiran nektek ngedung kumpuk anar lentera. Kosok 3 kali. Keluar jinnya. Jin tomang. Itu syirik ya kalau muslimin, tetapi orang tidak mengertinya. Kemudian ziarah kubur yang ketiga, yang bid'i. Ziarah kubur yang bid'ah. Yakni ziarah kubur yang ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Yang kaitannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Misal di awal puasa atau di akhir puasa. Atau ketika ada hajat. Ya, ketika seorang ketika ada hajat, tidak ada syariatnya. Sowan dulu. Kembaeh. Anu arep bojokna putune. Sowan dulu. Ini gak ada kaitannya, Pak. Sehingga kalau di... Ini sudah selesai 3 pembahasan. Kalau dimutlakan, Ahlu Sunnah melarang ziarah kubur. Salah. Kan mereka menuduh kita melarang apa? Ziarah kubur. Salah. Kita memerintahkan ziarah kubur tetapi yang syar'i. Adapun kalau ziarah kubur yang syirki, kita melarangnya. Dan mereka berhasil menipu umat hanya semata dengan kalimat. Yang penting kan kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada syariatnya. Aja milih-milih sing orang seneng ziarah kubur. Wong kita ziarah kubur mau sing alim-alim kok. Syubhat, Pak. Orang akan mengatakan apa? Jelek ini? Enggak. Maka inilah tipu daya syaitan yang mengesankan kebatilan seakan-akan tampak benar. Ini namanya apa? Syubhat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pembahasan singkat tentang hukum ziarah kubur yang berkaitan dengan bab kita adalah ziarah kubur bagi para wanita yang tidak diperbolehkan wanita sering-sering ziarah kubur. Wisannu, lanjutkan kita membacanya. Wisannu ayu amikal qabra wiwasya. Disunahkan untuk memperdalam kuburan dan melebarkannya. Dikala salatu wassalam, ihduru wa awsa'u wa ammikum. Datanglah kalian, ihfuru, ihfuru bukan ihduru. Ihfuru, galilah oleh kalian. Bikin hafrun, hafr itu gali. Galilah oleh kalian. Wa awsa'u, dan lapangkan kuburan itu. Wa ammiku, dan dalamkanlah kuburan itu. Qala Tirmidhiyu, hasanun sahih. Uisannu sitrul qabril mar'ah. Uisannu sitrul qabril mar'ati indi inzaliha fihi. Liannaha auratun. Ini pendapatnya Syekh Saleh Fauzan. Lalu mengatakan, kalau jenazahnya wanita, ketika menurunkan jenazah ke dalam liang kubur, maka ditutupi. Ditutupi, tidak nampak pada kaum pria yang mengiringinya. Keluarganya yang menerima di bawah, dan keluarganya pula yang memasukkannya, dan ditutupi agar tidak nampak bentuk tubuhnya. Walaupun sudah ditutup dengan apa-apa, ditutup dengan kain kafan, tetapi tubuhnya masih kelihatan membentuk. Karena kain kafannya di apa? Dililitkan. Orang akan menduga, ternyata lemu wonge ya. Itu dihindari. Ini orangnya dihindari. Ditutup, selesai pemakaman, selesai sudah. Wisanu ayyakula man yanjilul mayta fil qabr. Disunahkan bagi orang yang menerima jenazah di bawah liang kuburnya, man yanjil mayit, seorang yang menurunkan mayit ke kuburnya, mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Liqala sallallahu alaihi wasallam idza wada'tum. Ini berarti berkaitan bukannya di bawah tapi yang di atas. Idza wada'tum apabila kalian meletakkan jenazah mautakum fil qubur di kuburan faqulu hendaknya kalian mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa hasanahu Tirmidzi. Bisa dipahami hadirin ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Ibnu Umar, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Ketika seorang meletakkan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudha'u al-mayyit fi lahdihi ala shakhihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Cara meletakkan jenazah sekarang. Meletakkannya dilentangkan begini atau dimiringkan. Syekh menyebutkan di sini dengan dalilnya diletakkan mayit di lubang liang lahatnya ala syakil aiman miring ke arah kanan. Maknanya bagian tubuh, bagian kanan ada di bawah. Mustaqbilal kiblah. Menghadap ke arah kiblat. Karena kita berada pada timur Mekah, maka kita menghadap ke arah barat salat kita. Jenazahnya melintang ke arah utara dan dimiringkan. Utaranya sini mana Pak? Sana berarti ya. Nah, diturunkan dalam keadaan seperti ini, zat, kemudian dimiringkan. Ya, sebutkan dalilnya oleh beliau. Liqala sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Qiblatukum Rasul waktu itu sedang di Ka'bah. Mengatakan kepada para sahabatnya, qiblatukum ini adalah kiblat kalian. Ahya'an wa amwata. Bagi orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah mati. Bagi orang yang sudah hidup, artinya kita. Sholat, kiblat itu apa Pak kiblat? Arah. Kalau Ka'bahnya yang ada di Masjidil Haram. Kita sholat di sini, itu sangat berat dan mustahil. Yani sangat susah sekali. Walaupun tidak misalnya tolong, yani susah. Kalau kita langsung menuju kepada Ka'bahnya, kita gak bisa. Geser satu senti di sini, di sana entah berapa itu, berkilo-kilo. Nah, sangat berat. Walhamdulillah dalam agama kita, kita sholatnya itu menghadap kemana? Ke arah kiblat. Kiblat di mana ada Ka'bah. Bukan ke arah Ka'bah. Adapun yang ada di dalam Masjidil Haram, yang ada di Masjidil Haram yang bisa melihat kotakan Ka'bah itu, maka wajib dia menghadap ke arahnya. Karena itu Masjidil Haram sofnya apa? Muter. Masjidil Haram Mekah safnya apa? Muter. Kalau yang ada di Madinah safnya apa? Lurus satu arah. Ke arah di mana ada letak Ka'bah di sana di Mekah. Bisa dipahami hadirin? Nah, demikian pula dalam hal menguburkan jenazah. Wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau kiblat di kita ke arah barat. Bisa dipahami hadirin? Ada pertanyaan mungkin tentang pembahasan ini? Monggo. Itu pembahasan tersendiri Pak nanti insyaallah pada saatnya apakah pocongnya itu dibuka atau tidak? Kemudian wajahnya diletakkan ke tanah, sikilnya dipandalkan ke tanah atau enggak begitu. Itu insyaallah datang pembahasannya tersendiri. insyaallah. Begitu. Adapun kalau memasukkan jenazah ke kubur, itu yang paling afdal adalah kepala yang terlebih dahulu. Dari arah, kalau kuburannya berarti ke arah utara selatan berarti apa ya? Nah, dari arah selatan dimasukkan. Terus seperti ini. Kepalanya dulu. Bukan dari samping. Walaupun demikian, itu asli. Urusan yang luas. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.